Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang amil jazm. Qauluhu wa haitsuma. Amil jazm berikutnya adalah haitsuma. Kama fi qauli syairi, seperti ucapan syair, penyair Arab. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Hunajahan fi qabil azmani. Jadi contoh ini, syair ini adalah contoh yang mencontohkan haitsuma yang menjazmkan dua fi'il. Selama engkau istiqomah, selama engkau konsisten dengan apa yang kau lakukan, lebih tepatnya persisten ya, persisten dengan apa yang kau lakukan, maka Allah akan mentakdirkanmu memperoleh kesuksesan di masa yang akan datang. Jadi ini motivasi ya. Motivasi kepada kita supaya kita tetap konsisten, tetap terus-menerus melakukan apa yang kita kerjakan, sehingga kelak Allah akan memberikan kita najah, kesuksesan. Di dalam contoh ini, kata Ghabiril Azman. Kata Ghabiril Azman ini diartikan dengan ai fil azmina al mustaqbalah ya. Jadi di masa yang akan datang. Fa haitsuma tastaqim. I'rab kata haitsuma tastaqim, haitsuma ismu syaratin jazimun. Haitsuma adalah isim syarat yang menjazmkan ya. Karena memang termasuk amal jazm. Lalu wa tastaqim. Wa tastaqim fi'lu syarti majzumun wa jazmuhu asukun. Kata tastaqim adalah fi'il syarat yang dijazmkan dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa yuqaddir jawabu syarti majzumun wa jazmuhu asukun. Kata yuqaddir juga sama. Ini jawab syarat yang dijazmkan dan jazmnya menggunakan sukun. Walaka jarun wa majrurun muta'alliqun bi yuqaddir. Kata laka ini adalah jar majrur yang berhubungan dengan kata yuqaddir. Wallahu fa'ilun, kata Allah adalah fa'il. Wa qauluhu fi ghabiril azmani, kata fi ghabiril azmani adalah jarun wa majrurun muta'alliqun bi najahan. Adalah jar majrur yang berhubungan dengan kata najahan. Wa najahan maf'ulun bihi mansubun. Kata najahan adalah maf'ul bih yang dibaca nasab. Wa nasbuhu fathatun zahiratun fi akhirihi. Nasabnya menggunakan fathah yang jelas di huruf terakhirnya. Lalu ini sekarang kaifama ya. Amil jazm yang berikutnya adalah kaifama. Qauluhu wa kaifama. Kama taqulu kaifama tajlis ajlis. Amil jazm berikutnya adalah kaifama, seperti ucapan kita, bagaimanapun kau duduk maka aku akan duduk. Jadi kaifama ini artinya bagaimana ya, maksudnya keadaan sesuatu. Fa kaifama ismu syaratin jazimun. Kaifama adalah isim syarat yang menjazmkan. Wa tajlis fi'lu syarti majzumun. Kata tajlis adalah fi'il syarat yang dijazmkan. Wa jazmuhu as-sukun. Jazmnya menggunakan sukun. Wa ajlis jawabu asyarti. Kata ajlis adalah jawab syarat majzumun yang dijazmkan. Wa jazmuhu sukun. Jazmnya menggunakan sukun. Jadi ini kaifa ini ya. Kaifa ini i'rabnya di sini. Kemudian tajlis, tajlis ini, tajlis ya, tajlis ini, lalu ajlis ini i'rabnya. Kemudian amil jazm yang terakhir, amil jazm yang terakhir yaitu qauluhu wa idzan fi syi'ri khosa. Amil jazm yang terakhir adalah idzan, tapi idzan ini terkhusus di syi'ir saja. Artinya huruf idzan atau kata idzan hanya bisa menjazmkan fi'il mudhari terkhusus di dalam si'ir. Kalau tidak si'ir, maksudnya kalam prosa ya, kalam nasar itu tidak bisa menjazmkan. Kama fi qawli syairi, seperti dalam ucapan syair, wa idza tusibka khososotun fatahammali. Bila engkau sedang mengalami kesusahan, maka tahanlah kesusahan itu, bersabarlah ya, jangan mengeluh tapi bersabarlah. Fa idza ismu syartin jazimun. Idza adalah isim syarat yang dijazmkan. Fa idza ismu syarti jazimun. Wa tusib fi'lu syarti majzumun wa jazmuhu sukunu. Kata tusib adalah fi'il syarat yang dijazmkan dan jazmnya menggunakan sukun. Wa khososotun fa'ilu tusib. Kata khososoh ini adalah fa'il dari kata tusib. Wal kafu maf'ulun. Kaf di kata tusib ka ini adalah maf'ul, maf'ul bih ya. Wa qawluhu fatahammali alfa'u robitotun lil jawabi. Ini fa' di kata tahammali. Fa'nya adalah penyambung jawab. Wa tahammali fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Kata tahammali ini adalah fi'il amr yang dimabnikan sukun. Wa hurrika bil kasrati li ajli al-kofiyah. Jadi mestinya ini alamnya disukun mestinya karena mabni sukun. Tapi berharokat kasroh karena kofiyah ya. Karena tuntutan dari kofiyah. Tuntutan kalimat ini menjadi akhir dari satar pertama. Separuh nadom yang pertama. Kemudian, ini sudah mau habis ini. Wal jumlah tu jawab syarti. Jumlah fathah mali menjadi jawab dari jawab syarat. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Fa'il kata tahammali adalah domir yang tersimpan ya, yang tidak bisa ditempati oleh isim dohir. Takdirnya adalah anta. Qala Syekhu Khalid. Khalid, kalau tidak salah ini Khalid al-Ashari ya. Khalid, Syekh Khalid mengatakan, wa innama amilat idan hamlan ala mata. Kama uhmilat mata hamlan ala ida. Jadi ini alasan ya. Mengapa ida bisa beramal jazm. Jadi ida bisa beramal jazm karena disamakan dengan mata. Seperti halnya mata tidak beramal karena disamakan dengan ida. Jadi yang ida disamakan dengan mata, mata juga disamakan dengan ida, saling disamakan. Ida disamakan dengan mata dalam hal beramal, sedangkan mata disamakan dengan ida dalam hal tidak beramal. Jadi ida ini bisa beramal, bisa tidak. Mata juga sama, bisa beramal, bisa tidak. Kalau ida beramal karena disamakan dengan mata. Mata tidak beramal karena disamakan dengan ida. Kaqauli Aisyah, seperti ucapan Aisyah. Ya, ini contoh mata yang tidak beramal. Ucapan Sayyidah Aisyah yang berbunyi, inna Abu Bakrin rajulun asif. Abu Bakar adalah lelaki yang hatinya sangat lembut. Hatinya sangat lembut. Maksudnya sering menangis ya. Wa innahu mata yakumu mako maka layas ma'unas. Abu Bakar di saat beliau berdiri di tempatmu, maka dia tidak mendengarkan orang lain. Ini ada kata, ada mata, kemudian setelahnya ada fi'il mudhari' yakumu. Mestinya mata itu kan beramal jazm mestinya, tapi dalam riwayat ini yakumu ini i'rabnya tetap rofa, ya. Berarti ini ada mata yang tidak beramal. Mata yang tidak beramal itu disamakan dengan idza. Rawahu Ibnul Jauzi fi Jami'il Masanid. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Jami'ul Masanid. Nah, ini sudah menuju bab selanjutnya ya, yaitu Marfatul Asma. Ini saya akhiri. Semoga bermanfaat ya. Allah alam bisawab.